zakar, asyara zakar, waladan zakar. Maaf. Isna zakar, asyara zakar, waladan zakar. Jadi dari 13 sampai 19 satuannya itu, bilangan satuannya berlawanan dengan benda itu. Ya. Terus benda yang diisinya mufrad waladan. Kalau kemarin waktu bilangan 3 sampai 10 itu benda yang dihitung jamak. Terus berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan angkanya. Itu 3 sampai 10. Itu yang sudah kita pelajari. Coba lanjut baca lagi paragraf. Ala nakana jinwa ibi adba'atu awla jinsu kambala dan ala adba'ati mako inda malayna sita ta asyar lala dan kambala dan ala lakma jayu kambala dan ala omsari mako inda malayna isyaruna wala dan iya. Bagaimana? Mak'adin wahidin, apa ini? Sebuah bangku. Sebuah bangku. Di jadi atas, ya. Di atas sebuah batu ada? Ada satu. Arba'atu. Satu bangkunya ada. Satu itu bangkunya yang satu ya. Di atas sebuah batu ada empat. Empat? Empat anak laki-laki. Perhatikan itu arba'atu auladin. Auladin itu jamak. Beda dengan yang di atas ya, 19-an. Anak-anak. Benar ya, waladan terus auladin. Terus. Kam waladan ala arba'atin. Berapa? Berapa anak laki-laki di atas empat? Iya. Terus. Malaiha di atas batu. Di atasnya ada. Ada enam. Enam apa? Enam anak. 16. 16 anak lagi. 4x4. Terus. Apakah? Berapa anak laki-laki di atas batu? Bangkunya berapa itu? Alal mak'adaini. Alal mak'adaini. Apa mak'adaini? Dua bangku. Musanna gitu ya. Berapa ini ada jawabannya ya? Coba jawab berapa itu? Ngalai. Apa? Ala apa? Di atasnya, di atas dua bangku itu kata-kata itu apa? Ngalai. Huma. Ala maksudnya huma. Alaihima. Ya? Alaihima. Berapa? Dua bantu? 8 berapa? 8 Sama niatu Auladin kan bilangan 3 sampai 10. Kalau waladin bilangan 11 sampai 99 ya. 11 sampai 99, ini kaidahnya baru-baru. Maka, ini ditulis kaidahnya nanti. Jadi, alaihima kamaniyatu auladin.

Baik. Bisa anti Rokmun. Rokmun? Mana muktadanya? Rokmun. Rokmun. Muktada muakhar sebelumnya. Rokmun. Khobarnya? Bisa anti. Khobar mukot padat. Khobar jauh itu. Kam Rokmun fiha? Kam? Muktada. Muktada. Rokmun? Rokmun khobar. Yes, tadi kan? Tamyi. Tamyi. Tamyi. Mana khobarnya? Fiha. Fiha. Jar majrur. Fiha e fisaati. Hanya itu kembali ke as-saati. Fiha isna asyara rokmun. Isna asyara. Ya. Isna asyara rokmun. Di dalamnya ada 12. Nah, mana anunya mubtadanya? Isna asyara. Isna asyara. Isna asyara 12. Mabni itu ya. Enggak usah dibahas mabni karena bilangan belasan. Rokmun sebagai tamyiz. Tamyiz wajib apa itu? Wajib nasab mufrad ya. Nasbu mufrad. Wajib nasab mufrad. Karena dia antar di sini 12 kan? 12 ada di sini. Ada di sini. Terus khobarnya sudah? Khobarnya? Fiha jar majrur ai fisaati. Hal alal musallasi rokmun. Kalau hal gak usah, gak ada jabatannya. Kira-kira mana muktadanya? Rokmun. Rokmun. Khobarnya alal musallas. Lebih jelas lah. Na'am alaihi rokmun. Mana muktadanya? Na'am gak usah dibalas. Rokmun. Rokmun. Mana khobarnya? Alaihi. Alaihi. Alam musallati. Banyak khobar muqaddam di sini. Hal fi jaybika sa'atun? Halnya enggak usah dibahas. Sa'atun. Sa'atun mubtada. Khobarnya fi jaybi. Sampai situ. Fi jaybi. Ya, fi jaybi jar majrurnya fi jaybi. Jaybi mudhaf ka mudhafun ilaihi. Ka-nya mudhafun ilaihi. Cuma jangan dicari tanda majrurnya karena ka-nya itu mabni. Kenapa mabni? Karena domi. Baik. Nah, laisa. Ingat, laisa ya. Jangan sampai lupa laisa. Nah, laisa fihi sa'atun. Nah, karena laisa, jangan ada istri mutar lagi. Kalau laisa, apa yang dicari? Isim laisa dan khobar laisa. Mana isim laisa? Lais isim laisa itu asalnya dari mubtada. Bukan khobar. Sa'atun. Nah, sa'atun itu isim laisa. Khobarnya? Khobarnya fihi. Jadi sama dengan mubtada, khobar isim laisa itu bisa mu'akhar juga. Sa'atun isim laisa mu'akhar. Fihi khobar laisa muqaddam. Sekarang saya tanya, laisa itu untuk laki-laki, untuk perempuan? Siapa aja? Dan ini oh, nih. Laki-laki. Laki-laki. Laisa. Nah, sekarang di situ sa'atun laki-laki perempuan. Perempuan. Kenapa bisa begitu? Kalau maunya kita kan laisat fihi sa'atun. Kenapa di sini laisat fihi sa'atun? Lupa. Kalau laisa ber apa namanya? Kalau laisa ber berdampingan langsung dengan isinya itu wajib. Wajib klop. Ya. Jadi seandainya isinya isinya enggak dimuakhirkan, laisa sa'atu. Laisa sa'atu. Laisa tis'atu, bukan laisa salat. Laisat laisat as-sa'atu fihi, itu wajib begitu. Salah kalau laisa. Karena bergandengan langsung dengan isinya. Sekarang ini bergandengan langsung ya? Enggak. Tidak diseling oleh khobarnya. Jadi bisa. Ya, bisa. Ya. Jadi kalau laisa itu tidak bergandeng langsung dengan isinya, maka dari segi jenis tidak apa-apa berlawan. Soalnya di saat saatnya di sampingnya. Iya, berdampingan langsung. Laisa tis sa'atu fi. Pakai alif lah. Kalau dibaca bisa juga dibaca laisat as-sa'atu fi, karena bukan Quran kan. Kalau Quran enggak boleh baca begitu. Laisat as-sa'atu. Mati sebenarnya. Baik. Maza fi jaibika. Kira-kira mana mubtada-nya? Maza, karena maza akan menjawab apa. Sedangkan yang kita tanya kan mubtadanya kan, jadi maza itu mubtada. Khobarnya? Bijaybi. K-nya? Mudhofun? Nilai. Mudhofun nilai. Jar, majrur. Tapi dia mabni jadinya. Laisa fi jaybi syai'un. Laisa fi jaybi syai'un. Syai'un. Ismun. Ismu laisa syai'. Is ya syai'un ismu laisa mu mu'akhkhar. Kan begitu. Laisa jadi syai'un ismu laisa mu'akhkhar. Aina al-khabar? Fi jaybi. Ya mati sebagai dom. Mudaf. Kan ada fi jaybi. Mudaf. Ya yang mati itu apa sebagai apa? Apa artinya ya mati di situ? Fi jaybi. Ku, saya. Disandari? Sandari enggak dia? Kata kantong disandarkan ke saya. Dan disandari apa bahasa? Mudhofun? Ilai. Disandarkan, dia bukan disandar, disandarkan. Yang disandar itu. Binya itu untuk ilai? Iya, ianya. Ya yang mudhof nilai. Kalau JB, JB itu mudhof. Ya yang mati itu kan artinya saya. Sama dengan tadi JBK, K-nya mudhofun nilai, K-nya. Tapi engkau kan kalau K. Kalau ini saya atau ku. Ya. Mas Jen. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ayyamul usbu'i hiya al-ahadu wal-ithnani wal-thulutsu wal-arba'u wal-khamisu wal-jumu'atu was-sabtu. Yawmul jumu'ati yawmul utlatil للمدارس الإسلامية ليس في ذلك اليوم درس فاليوم الأحد يوم الأثلاث في المدرسة هل لك درس في المساء في أي يوم

Ya, gimana? Ayamu. Ayamu itu mudah ya. Al-usbu'i. Terus hari-hari dalam seminggu itu adalah belum ada obat itu. Hari-hari seminggu apa al-usbu'i? Mudhafun ilaih. Majrur, right? Majrur. Nah, pertanyaannya mana kobarnya? Iya. Terus, bukan. Al-Ahadu. Al-Ahadu. Al-Isra, itu sama semua. Bukan. Al-Ahadu aja. Yang lain semuanya apa? Oh, yang ngikutin, apa ya? Apa namanya? Ikut khobar. Maktub ya. Al-Ahadu aja ya namanya. Nah, kalau dia sebagai apa? Jadi namanya Dhamiru Faslin. Dhamir pemisah. Biasanya kalau khobar itu ada alif lamnya, itu tapi tidak semuanya ya. Kalau khobar itu ada alif lamnya itu dikasih dhamiru faslin. Dhamir pemisah, makanya dia. Iya, al-maghrib. Ya. Ya, dhamir. Iya. Dhamir mufassil. Dhamiru faslin. Faslin. Mas, pemisah. Jadi memisahkan apa? Memisahkan antara mubtada dan khobar. Mestinya kan gak usah pakai ayyamu usbu'i al-ahadu, kan begitu. Cuma kurang fasih. Makanya ayyamu usbu'i al-ahadu. Kedudukannya? Yang mana? Ya itu aja, domir pasal aja, kedudukannya juga. Nah, kenapa hiya bukan buah? Karena ayamu. Karena ayamu jamak takfir goyir mukil, pakai hiya. Seandainya di situ bukan jamak, seandainya muzakar akan pakai buah. Misalnya ini, dalam ajrumiyah al-kalamu huwal lafzu. Ya kan? Kan seandainya di situ al-kalamu lafzun, tidak perlu pakai huwa. Karena khobarnya pakai alif lam al-lafzu, maka dikasih huwa. Al-kalamu huwal lafzu. Karena al-kalamu itu tada. Al-kalamu kan khobarnya pakai al. Biasanya kan khobar itu enggak pakai al. Boleh pakai al tapi kasih dua al-maghrib. Misalnya saya berkatakan begini. At-tilmizu huwa ar-rajul. At-tilmizu huwa ar-rajul. Murid itu adalah laki-laki. Sebenarnya gak pakai alifat at-tilmizu rajulun. Udah. Tapi karena khobarnya kita kasih al, sebaiknya pakai dhamir pas. Biasanya yang begitu-begitu ini definisi itu ya kayak tadi al-kalam buat rajul. Gak pakai ya, ada buatnya. Coba Muhammad itu adalah Rasul. Muhammadun huwar Rasul. Itu kalau mau pakai. Tapi kalau gak pakai alif lam Muhammadun Rasulun. Nah. Jadi kalau al-rasul pakai al, Muhammadun huwar rasul. Namanya dhamir fasl. Nah, tadi kan kalau tadi pakai hiya karena jamak

sekali matut kata-kata. Kalimat tuh juga mau kemana sekali ya. Kalimat tuh kalimat. Nah, udah lanjut. Jadi yang mana tadi khabarnya al-ahadu ya. Khabarnya al-ahadu saja. Al-ahadu, akhwadu. Dan selanjutnya itu maktub gitu ya. Makanya makanya maktub ikut semua kan. Ropak semua gak itu? Isnani, sulasahu, al-biyahu, al-hadisu. Ropak. Hah? Ropak. Ropak. Al-isnani ropak gak? Oh iya enggak ya. Hesh. Ropak itu, apa tanda ropaknya? Iya. Gimana ada iya? Alif, kenapa Alif? Dua. Dua, musanna. Al-isnani. Ya? Terus, terus, terus. Yaumul Jumati. Yaumul Jumati. Yaumul Jumati. Yaumul Utlati. Mana mubtada-nya? Mubtada-nya? Yaumul Jumati. Yaumul. Yaumul yang pertama ya. Yaumul. Yaumul yang pertama. Al-Jumati sebagai? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mana khabarnya? Heish, kejauhan. Yaumul utla. Yaumul utla. Yaumul yang kedua itu khabar itu. Yaumul yang kedua khabar. Al-utlati. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih lagi. Lil madarisi li. Car. Li. Dar. Hes, li, khabarnya sudah, jangan lagi. Li itu sebagai apa? Li. Min ila an ala fi bi li. Harfu jar. Harfu jar, huruf jar, li. Majrurnya madarisi. Apa tanda majrurnya madarisi? Kasrah. Kasrah. Ya, sama taksir. Nah, al-islamiyati sebagai? Dari sirk Islamiyah. Na'at, betul, na'at. Sifat, sifat dan madaris. Na'at mengikuti kan, karena al-madarisi majrur, maka al-islamiyah di majrur. Apa tanda majrurnya? Al-islamiyah di? Tanda majrurnya? Al-islamiyah di? Kasroh. Kasroh. Nah sekarang gini, al-islamiyah di muzakkar mu'annas. Mu'annas. Berarti yang disifati mu'annas. Berarti al-madaris mu'annas. Itu enggak? Kenapa al-madaris disebut mu'annas? Karena nama sama itu. Dengan... Itu berapa sekolahnya itu? Dua. Terus? Madaris. Madrosatun, madrosatani, madar. Jamak, jamak apa? Taksir. Taksir, taksir baik. Berakil, berakil dianggap? Dianggap cewek. Satu? Bisa. Cewek. Satu apa? Bisa, mu'anas. Mu'anas, ini selanjutnya itu? Setara. Nah, jadi jar. Bukan, jadi mengikuti. Al-islamiyati mengikuti. Kalau dia muzakkar, al-islamiyi. Gak pakai tak. Oke? Al-islami. Iya. Mahat al-islami. Tahu sampai ke sana. Terus, laisa fi zalikal yaum darsun. Nah, laisa. Al yaum. Mana isim laisa? Al yaum. Eish, lihat dulu. Lihat. Darsun. Eh, darsun. Itu isim laisa mu'akkar, darsun. Mana khabarnya? Fi zalika. Fi zalika. Fi zalika. Ya, sampai ke situ. Jangan maju. Al yaum sebagai apa? Mudhafun. Eish. Al-Yaw. Zalika. Haza zalika. Plus ada al-nya. Isim isyarat diikuti oleh kata benda yang pakai al. Mush. Syar ilaih. Mushar ilaih. Mushar ilaih itu mengikuti isyaratnya. Zalika majrur dengan ti. Majrur kan? Majrur. Kan Yomi majrur enggak? Majrur. Tandanya? Kasro. Kalau Zali kan enggak ada makni. Tapi sama-sama majrur. Si. Ya? Jangan lupa musyari lain. Apa musyari lain? Hah? Musyari lain itu. Kata tunjuk diikuti. Ya, kata tunjuk. Ya, bukan musyari lainnya itu bukan. Kata tunjuk diikuti oleh kata yang beralif lam. Nah, kata yang beralif lam itu musyar. Atau begini, kata yang beralif lam yang mengikuti isyarat. Nah, itu terus, lanjut. Hal yaumul ahadi yaumul utlati fil madrasatika? Ya. Halnya abaikan. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi. Yaumul ahadi, yaumunya ya. Mubtada. Ahadi sebagai mudhaf. Mudhafun ilaih. Khabarnya yaumul utlati. Yaumul lagi. Yaumul al utlati. Sama? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Fi harfu jar. Madrasati. Majrur. Majrur. Ka. Ka. Dom. Mudhafun. Iya. Mudhafun ilaih. Ka. Majrur itu. Tapi enggak ada tanda majrur. Kan dua kata itu madrasa dengan ka. Mudhafun ilaih. Madrasati ka. Terus. Hal laka darusun fil masa'i? Ya, abaikan hal. Laka. Yang mutar ini. Laka darusun. Yang mutar ini. Hah? Hal laka darusun fil masa'i? Muktabalnya darsun. Darsun. Darsun ya. Bener banget. Itu muktabalnya darsun. Mana kobarnya? Fil masa. Yes. Laka. Kobar mukaddam. Laka dan kobar mukaddam. Fil masa jar majrur biasa, enggak ada jabatan. Oh iya. Jar majrur biasa. Fil masa. Terus. Fi ayyi yaumin laka darsu tabi'ati? Ya. Fi mana ini putarannya? Putarannya. Yaumin. Hah? Masa yaumin majrur? Mutada. Hah? Darsun. Darsun. Masih ada di sini. Mutada muakar. Atau biati. Pokoknya harus cari yang rofa ya. Apalagi itu cuma satu yang rofa. Gampang. Atau biati mudhafun ilaih. Mana kobarnya? Lakat. Laka. Fi ayyi yaumin darsun. Hanya ini. Jar majrur. Jar majrur. Fi jar ayyi majrur yaumin mudhafun ilaih. Sudah. Paragraf selanjutnya. Sama mudah. Lana. Di atas. Lana khamsu salawatin fi fil yaumi wal lailati ya salatus subhi wa salatu titik-titik salatu apa? Zuhri. Coba salatus ntar saya hati dulu deh tanah apa ya? Bagi kami. Hah? Bagi kita. Bagi kami. Kita mempunyai. Kita khamsu kita mempunyai lima salat bil yaumil lailah dalam sehari semalam ya. Ya salatul subhi salat subuh salatul duhri salatul asyri ya. Salatul maghribi ya. Salatul isya'i mau pakai wa semua ya. Wah, harus ya. Pakai wa ya. Ini dalam bahasa Arab enggak ada koma. Ini kok enggak ada alif lam di hiya as-salatu? Mana? Hiya salatu? Enggak, kalau itu kan tidak. Ini bukan yang tadi. Bukan yang tadi, lain. Ya, beda. Kalau itu memisahkan antara mutara dan nobar, ya kalau ini enggak. Ini kalimat baru itu ya. Oh. Mutara justru dia nyari. Ujungnya apa ini? Ilah. Ilah akhir. Ilah akhir. Ya. GST. Nah, maksudnya ya sampai di mana gitu. Subuh. Dan lima waktu. Isya. Jadi salatu isya, wa salatu isya. Maksudnya sampai di situ. Kalau di kitab kita ada gitu namanya ingat waktu. Sampai di akhir ayat. Nah, akhir ayat. Nah, coba. Nah, coba sekarang. Lana omsu sholawati bagi kami lima sholat itu lana itu muktadanya dulu mana? Muktada lana. Masa lana muktada? Kalau jar majrur itu gak bisa jadi muktada. Lana itu asalnya apa? Li ditambah nahnu. Kalau ana li. Li ditambah nahnu. Kan huruf jar gak bisa jadi muktada. Mubtada itu rofa, cari yang rofa. Khomsu. Khomsu, mubtada. Mubtada mu'akhar itu ya. Karena lana itu tadi obat mubtada. Sholawatin. Sholawatin khomsu lima, sholat sebagai mudhaf. Mudhaf tidak boleh, tapi tamyiz. Tamyiz yang wajib jar jama. Jaru jama. Jar jama enggak? Jar. Sholawatin enggak di situ? Masuk. Ya, sholawatin kan jamak dari sholatin. Nah, jar jamak. Begini. Kan khomsu, khomsu ada di sini kan? Antara 3 dan 10, khomsu ada di sini. Di sini antara 9 dan 9, antara 11 dan 99. Kan nyambung ini kan? Asal menguasai ini. Terus, fi Bijar. Ya, yaumi. Yaumi. Majrurun. Majrur. Majrur. Dengan fi. Wa. Wa. Huruf. Huruf atop. Atop. Al-laylati. Al-laylati itu. Mak. Maktub. Ikut dia. Nah, baru hiya. Hiya sebagai apa sini? Mub. Tada. Tada. Obarnya. Salat. Salat. Solatus, solatu ya asubhi sebagai modaf. Yes, majrur. Subhi. Solat subuh. Solat subuh modaf. Dua pun nilai. Dua pun nilai. Yang lainnya itu adalah maktub. Maktub, ya. Yang lainnya maktub. Gila. Maktub. Nah, itu kan masih baru dikit ya. Sambung lagi ke. Salatu zuhri fin nahar wa hiya arba'u raka'atin wa kadzalikal ashru wa salatul maghribi salasa salatu raka'atin halil isya'u salatu raka'atin. Kok salatu salatu kan bertanya oh iya iya hal hal isya'u salatu raka'atin kala bal hiya arba'u raka'atin al maghribu wal isya'u wal isya'u fil laili wa salatu subhi fil fajri. Salat zuhur itu di siang hari wahya arba dan dia itu 4 rakaat. Wakata demikian juga dengan asar. Wa salatul maghrib dan salat maghrib salasa 3 rakaat. Hal isya'u salasu rakaat. Apakah isya itu rakaat 3 rakaat? Bukan. Tidak. Tidak. Bal tetapi dia 4 rakaat. Al maghrib dan maghrib wal isya'u fil laili wa salat. Maghrib dan isya salat pada malam wa salatul subuh dan salat subuh di fajar waktu fajar. Waktu fajar. Coba. Salatuz zuhri fil nahari paling gampang. Mana muktadanya? As-salat. Kelihatan sudah. Salatu. Salatu az-zuhri sebagai mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Fitnah. Fitnah di jar majrur. Wa. Atof ya. Dia sebagai? Mubtada. Mubtada. Ini boleh. Mubtada itu mubtada ya. D.

Mudabun. Udah aku nilai, khobarnya? Salasu. Salasu. Khobarnya? Rokaatin, kamis, atau mudabun? Nilai. Kalian isya usalah surokaatin? Apakah isya itu? Harga gak usah. Jarum jamnya? Alisa. Alisa, khobarnya? Salasu. Rokaatin sebagai kamis. Jarum jamin. Kala balia arba rakaatin. Balia enggak usah. Iya? Mubtada. Khabarnya? Arba. Arba rakaatin. Kami. Kami sejaru jam'in. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Wa isya'u al-Maghribu mubtada. Wa? Isya'u. Wa? Wa? Ataf. Ataf. Wa isya'u? Isya'u? Maktub. Maktub. Fi? Fijar. Dar al-Layli. Majlus. Sebagai apa? Khabar. Khabar. Wasolatu, solatu sebagai mubtada. Mubtada asubhi. Khobar. Khobar. Bukan khobar itu. Mudhafun. Mana khobarnya? Fil fajri. Ya langsung. Panas. Besuki unasun. Sudah. Nah, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PR.